Ya Qayyum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau raja'atku. Ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barirah melihat kondisi tadi, lau raja'tihi, fa alangkah bagus jikalau engkau kembali rujuk kepada suamimu tersebut. Maka Barirah bertanya, ya Rasulullah, ta'muruni, apakah ini perintah darimu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya apabila ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seolah-olah Barirah hendak mengatakan sami'na wa ta'na. Kalau ada perintah dari Nabi, maka kami dengar, kami taat, akan saya lakukan. Ya, tetapi apabila bukan perintah, berarti tidak ada keharusan bagi beliau, keharusan bagi Barirah untuk kembali kepada suaminya. Ya. Tapi maka Nabi menjawab, innama ana ashfa. Ya. Wah, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya sebagai pemberi nasihat, saran, sebagai syafi' perantara kalau-kalau engkau berkenan kembali kepada suamimu. Maka Barirah menjawab, la hajata li fihi. Saya enggak butuh suami saya. Ya, saya tidak membutuhkan suami saya. Kenapa? Ya, karena dia wanita merdeka, sementara suaminya seorang hamba. Ya, seorang budak. Seorang budak. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa suami Barirah ini begitu demikian cintanya kepada istrinya, sementara istrinya sendiri demikian benci kepada suaminya. Namun bukan dikarenakan kebencian yang apa, benci karena pribadi suaminya, tidak, tapi karena status suaminya yang sebagai seorang ya seorang hamba sahaya. Iya. Baik, masyaallah taala. Fa ini dalil yang disebutkan oleh kalangan fuqaha, ya, bahwa apabila istri merdeka dan suami budak, maka istri punya hak untuk pisah dari ya suaminya tersebut. Tsumma qala huna rahimahullahu taala, walaha firaquhu min ghairi hukmi hakim. Ya, bahwa si istri ini dia boleh saja, silahkan dia memisahkan dirinya dari suaminya, yaitu fasakh, menggugurkan pernikahan dia yang sudah pernah ada, ya, tanpa melalui proses hakim. Dan ini berbeda apabila fasakh tersebut antara dua orang yang merdeka, antara suami istri yang dua-duanya merdeka. Maka fasakh nikah yang kita sebutkan terdahulu pada pembahasan tentang uyub, tentang beberapa cacat atau aib pada pernikahan yang membolehkan laki-laki atau suami dan istri ini untuk mengajukan fasakh, pengajuan fasakh diserahkan kepada hakim. Nah, tidak serta-merta si suami fasakh begitu saja atau istri fasakh begitu saja, tidak, tapi harus melalui putusan hakim. Kalau keduanya merdeka, namun apabila salah seorang di antara mereka hamba sahaya, suaminya budak, maka tidak mesti melalui proses hakim. Kemana pada kisah Barirah, pada kisah Barirah kita sebutkan terdahulu, beliau atau Barirah ini sudah memisahkan dirinya dari suaminya, sudah berpisah dari suaminya, sudah fasakh nikah dari suaminya, ya, sebelum atau tanpa sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak ada pengingkaran dari Nabi. Ya, dan ini terindikasi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Barirah, "Lau raja'tihi." Ya, kiranya engkau kembali ke suamimu aja. Isyarat bahwa mereka sudah fasakh. Mereka sudah pisah. Ya, dan pisahnya Barirah dari suaminya ini tanpa hukum dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, itu tanpa melalui proses hukum seorang hakim. Baik. ثم قال هنا رحمه الله تعالى فإن أعتق قبل اختيارها. Ya, dan apabila ya si suami ini dimerdekakan setelah itu, ya, jadi istrinya sudah merdeka, suaminya budak, lantas suaminya dimerdekakan juga, tetapi setelah ya suami istrinya merdeka, qabla ikhtiyariha, maka ada dua keadaan. Ya, sebelum si istri ini mengambil hak khiyar dia, artinya sebelum si istri memilih fasakh. Ya, sebelum memilih fasakh ataukah setelah memilih fasikh. Apabila suami ini merdeka setelah si istri memilih fasikh nikah, maka tentunya sudah terjadi fasikh nikah. Dan walaupun suaminya dimerdekakan, tidak memberikan pengaruh pada fasikh nikah tadi, ya, bahwa pernikahan sudah putus. Tetapi apabila suami ini dimerdekakan sebelum si istri mengambil hak khiyar, mengambil hak memilih fasikh nikah, ya, au wat'iha, ataukah sebelum dia menggauli istrinya. Dan kalimat wat'iha ini juga isyarat bahwa dalam banyak kandungan hukum Islam yang sifatnya muamalah itu bergulir dengan apa? Dengan indikasi, dengan qara'in dan asbab. Fa'al wat' ini adalah alamat bahwa si istri masih ridha dengan suaminya, walaupun suaminya budak. Walaupun suaminya budak. Dan kapan dia melakukan hubungan suami istri, ya, maka kita katakan belum terjadi fasikh nikah. Walihada, jelas ya. Jadi apabila si suami ini merdeka sebelum si istri mengambil hak pilih dia, dan sebelum si suami menggauli istrinya, ya batalah khiyaruha, maka hakul khiyar si istri gugur dengan sendirinya. Jelas ya? Jadi karena kondisi mereka pada saat itu kedua-duanya suami istri yang merdeka dan belum jatuh hukum khiyar. Belum terjadi hukum khiyar atau hukum fasikh nikah yang dipilih oleh si istri. Baik. Dan ada beberapa hadis, ada hadis tentang masalah ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, tetapi hadisnya fihi dha'fun. Hadisnya terdapat ya kelemahan. Itu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza utikatil amatu fahiya bil khiyari ma lam yata'aha." Bahwa seorang wanita yang dibebaskan maka dia memiliki hak pilih apakah bersama suaminya atau mengajukan pemutusan pernikahan selama suaminya belum menggauli dia setelah itu. Ya in sya'at faraqadhu wa in wati'aha fala khiyara laha. Nah, maka si istri boleh memilih, dia boleh memilih untuk pisah dengan suaminya, akan tetapi apabila mereka sudah melakukan hubungan suami istri, maka si wanita ini tidak memiliki hak khiyar lagi. Ya wala tastati'u firaqahu, dan tidak diperbolehkan, tidak sanggup lagi untuk berpisah dari suaminya. Tapi hadis ini terdapat kelemahan. Ya, fa alamadza bil Imam Ahmad rahimahullahu taala yang mentolerir hadis dhaif apabila dikuatkan dengan logika yang benar, dikuatkan dengan kawaid syar'iyyah. Ya, kawaid syar'iyyah yang berasaskan kepada asas, ya, kepada asas yang lurus. Ya, ini dapat menguatkan makna dari hadis tersebut sehingga mereka mengamalkannya. Kalau fuqaha mengamalkan kandungan dari hadis walaupun hadis tersebut dhaif. Ini merupakan juga salah satu madhab ulama dalam berinteraksi dengan hadis-hadis yang lemah. Enggak sebagaimana yang disangkakan oleh banyak kalangan thalabul ilm bahwa hadis dhaif, hadis yang tertolak dan tidak dapat diamalkan. Seolah-olah tidak ada pengecualian sama sekali. Ya, tidak seperti itu. Ya, memang hukum asalnya hadis yang dhaif adamil amal, tidak diamalkan. Tapi bukan berarti kandungan hukumnya hilang begitu saja. Ya, berapa banyak hadis yang fihi dha'fun ulama memasukkan pada kitab-kitab mereka, termasuk kepada kutubus sunan. Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibn Majah, Wad-Darqutni, dan selain dari mereka yang menulis kitab sunan, di mana kitab sunan ini adalah kitabul hadis yang tertata sesuai dengan tertib masalah-masalah fiqhiyah. Ini syarat ya, bahwa para ulama tidak melepaskan begitu saja hadis-hadis yang dhaif. Karena terkadang kandungan hukum yang terdapat pada hadis yang dhaif itu dapat diamalkan karena adanya penguat dari sisi yang lain. Misalnya saja karena adanya ijma' ulama. Ataukah kandungan hukum pada hadis yang dhaif ini diamalkan oleh para sahabat? Ya, terdapat akhbar dari sahabat yang semakna dengan hadis yang dhaif. Ataukah ya kandungan hukum yang ada pada hadis yang dhaif tersebut ini masyhur di kalangan ulama at-tabi'in dan menjadi sumber fatwa mereka? Ya, ataukah kandungan hukum pada hadis yang dhaif ini sejalan dengan kaidah syar'iyah yang disepakati oleh seluruh ulama atau sebagian besar ulama dan fuqaha? Ya, qara'in seperti ini ya terkadang oleh banyak para ulama kita dijadikan pijakan untuk mengamalkan hadis walaupun hadis tersebut fihi dha'fun. Ya, misalnya saja ikhwan yang pernah belajar kitab ath-thahara, di awal kitab ath-thahara hadis tentang ya tentang najasatil ma, bahwa hukum asal air tahurun la yunajjisuhu syai', hukum asal air itu tahur, tidak akan mungkin dihukumi najis selama tidak berubah warna, bau dan rasanya. Ya, kalimat yang terakhir ini terdapat pada sebuah hadis atau berapa hadis, dan semua hadis tentang hal tersebut dhaif. Hanya saja ijma' ulama menguatkan amal pada makna tadi, hingga Imam ya As-San'ani atau Imam Syaukani rahimahullah taala menyebutkan fal amalu bihi, dikarenakan adanya ijma' ulama ala dalil. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala pada kitab beliau Al-Jami' atau kitab As-Sunan seringkali menyebutkan hal seperti ini. Ya, ketika menyebutkan sebuah hadis walaupun hadis tersebut fihi dha'fun, kadang beliau akhiri ya wa alaihil amal, dan kandungan hukum hadis tersebut diamalkan, ini yang diamalkan oleh para ulama atau para fuqaha. Iya. Yes. Baik. Ini sekilas ya tentang bagaimana interaksi dengan hadis dhaif. Jadi tidak dengan sikap yang kaku yang seringkali ditunjukkan oleh banyak thullabul ilm kapan hadis dhaif selesai masalahnya. Ya, tidak diamalkan wala karamah, tidak seperti itu. Ya, dan ini menyalahi tentunya pandangan beberapa kalangan ulama termasuk yang dihikayatkan dari Imam Syafi'i dan juga dari Imam Ahmad dan dari beberapa ulama yang datang setelah mereka. Faqala huna rahimahullahu taala wa in ataqa ba'duha aw ataqa kulluha wa zawjuha hurrun fala khiyara laha, dan apabila ya si istri ini dia dimerdekakan, baik itu sebagiannya, ya sebagiannya dimerdekakan, ataukah seluruhnya dia merdeka, ya sementara suaminya adalah seorang yang merdeka, maka la khiyara laha, maka tidak ada hak khiyar bagi istri tadi. Ya, dia tidak punya hak untuk mengajukan fasakh an-nikah. Ya, ini ikhwana jami'an yang terkait dengan masalah fasakh yang kaitannya dengan hamba sahaya atau seorang budak. Ya, dan karena masalah ini tidak begitu banyak terjadi di sekitar kita, bahkan tidak terjadi, anda pikir kita enggak perlu terlalu berpanjang lebar ya dalam beberapa furu' masailnya. Ya. Masya Allah taala. Summa qala rahimahullahu taala. Ya, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya atau pada kitab yang berikutnya. Qala Ibnu Qudama rahimahullahu taala, ya pada kitab Umdatul Fiqh ini beliau menyebutkan kitab as-sadaq atau kitab as-sidaq. Qala rahimahullahu taala kullu ma jaza an yakuna samanan jaza an yakuna sadaqan qalilan aw katsiran لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد. قال رحمه الله تعالى كتاب الصدق. كتاب Ana telah sebutkan dahulu ya tentang makna kitab yang berarti ad-dham wal jama', yaitu penyatuan dan pengumpulan. Famakna kitab as-sadaq yakni penyatuan sejumlah masail, sejumlah bab, sejumlah fasal, ya, dan dikumpulkan, diatur, disusun tertib, yang mana pembahasan tersebut, bab dan fasal yang ada nantinya, ini terkait dengan masalah as-sadaq. Ya, hatta kitab as-sadaq. Dan kalimat as-sadaq boleh juga dengan kasrah as-sidaq. Kalimat as-sadaq bimakna mahar. Ya, maknanya adalah mahar. Ay maharun nikah. Mahar an-nikah. Ini makna as-sadaq. Makna as-sadaq. Dan dalam definisi yang disebutkan oleh kalangan ahli ilmi, ya, di kalangan para fuqaha Islam, yang dimaksud dengan as-sadaq atau mahar ini adalah iwadun wajibun bi'aqdin nikahi aw ma ulhiqa bihi. Ya, yaitu nilai ganti yang wajib diberikan, ya, pada suatu akad pernikahan aw ma ulhiqa bihi. Di sini beliau menyebutkan, ya, bahwa as-sadaq ini adalah sesuatu yang diberikan tentunya oleh suami kepada istri, yang mana pemberian ini sifatnya mengikat, lazim, dan suatu yang wajib. Dan suatu yang wajib. Dan segala yang diikut sertakan dengan ya mahar tersebut. Suatu yang disertakan dengan mahar tersebut. Fa ulama menyebutkan, dan ini juga mereka mengutip ijma' ala dhalika, termasuk Ibn Qudama, An-Nawawi, Ibn Abdul Bahr, dan selain dari mereka, mereka menyebutkan bahwa hukum mahar atau sadaq pada suatu pernikahan wajib. Ya, suatu pernikahan wajib. Dan ini kesepakatan para ulama. Ya. Ibn Abdul Bahr bahkan menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya suatu pernikahan. Ya. Dan ini kesepakatan ulama kaum muslimin, tidak perbolehkan adanya wata'an nikah tanpa adanya mahar yang disebutkan pada akad pernikahan. Dainan au nakdan. Baik itu berupa utang, artinya utang di sini akan dibayarkan setelahnya, atau nakdan yang diserahkan pada saat terjadinya akad, ya, pada saat terjadinya akad pernikahan. Dan hakikatul mahar ini nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qudama rahimahullahu taala, mana saja atau apa saja yang sah dikatakan dia sebagai mahar, ya, pada suatu, ya, pada suatu pernikahan. Ya, tapi masya Allah taala, ini kaitannya dengan as-sadaq, yaitu pemberian yang akan diserahkan oleh suami pada suatu akad pernikahan. Selain dari mahar, ada beberapa yang lainnya juga, ada beberapa yang lainnya juga yang terkadang mengikat bagi seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya. Misalnya saja apabila suami menyertakan sesuatu yang lain berupa hadiah ataukah pemberian atau apa saja, namun tidak terhitung sebagai mahar, hanya sebatas janji bahwa apabila terjadi pernikahan dia akan memberikan sesuatu yang bernilai harta atau apa, ya, maka seperti ini juga apabila sesuatu tersebut, hadiah atau pemberian ini diucapkan sebelum akad, maka ini mengikat suami dan suami mesti menyerahkannya, memberikannya kepada istri. Memberikannya kepada, ya, kepada istri. Kemana hadis yang diriwayatkan, ya, dari hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya, bersabda, ya, ayyuma imra'atin nakahat ala sadaqin aw haba'in aw iddatin, ya, qabla aqdihi atau qabla aqdatin nikah, ya, wanita mana saja yang menikah, ya, dengan dijanjikan sebuah mahar dari suaminya ataukah pemberian, ya, ataukah pemberian sebelum adanya akad pernikahan, fahuwa laha. Fahuwa laha. Ya, mahma kana. Jadi, pemberi apa saja yang dijanjikan suami, yang diminta oleh istri mahar, atau yang tidak diminta oleh istri namun suami menjanjikan pemberian. Ya, sebelum adanya akad pernikahan, maka ketika selesai atau setelah terjadinya akad, suami harus memenuhi pemberian tersebut. Ya, ini juga termasuk diantara pemberian yang wajib untuk diserahkan kepada kepada istri. Karena terkadang seseorang ketika melangsungkan pernikahan, mereka menyebutkan mahar dan menjanjikan sesuatu yang lain. Ada menjanjikan rumah misalnya, menjanjikan kendaraan, menjanjikan ya segala macam dari harta, maka ini juga harus diberikan. Lantas bagaimana apabila pemberian tersebut bukan dari lafaz suami tetapi menjadi kebiasaan atau adat yang berlangsung di suatu kaum? Ya, apakah ini juga menjadi sesuatu yang mengikat kepada suami atau kepada aulia suami untuk mereka berikan kepada pihak istri ataukah tidak? Ataukah tidak? Seperti yang terjadi misalnya di beberapa tempat, ya selain mahar ada namanya ya pemberian atau hadiah yang dibawa oleh pihak suami kepada si istrinya. Ya, atau misal terjadi di beberapa daerah di bagian timur yang mereka menyebutkan uang nikah yang tinggi atau uang pernikahan selain dari mahar. Biasanya maharnya mushaf, maharnya mukena, sesuatu yang kaitannya dengan ibadah-ibadah saja. Tetapi pendampingnya kerbau 10 ekor, ya, sawah sekian hektar. Ini terjadi seperti ini. Ya, bahkan di daerah kami juga terjadi. Bahkan kadang-kadang permintaan atau pendamping mahar ini itu jauh lebih besar daripada maharnya. Dan biasanya pihak suami mengiyakan. Pihak suami mengiyakan atau tidak memberikan tanggapan karena ini suatu adat yang terjadi, sudah bergulir begitu saja. Iya, fal asal ikhwanna jami'an, apabila kita melihat dari hadis yang kita sebutkan tadi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan selainnya diriwayatkan oleh arba'ah selain Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, ya, kalau kita meninjau pada hadis tersebut, ini bukan hal yang terlarang. Bukan hal yang terlarang dan tidak mengapa. Apalagi jikalau itu menjadi suatu syartul urfi, sebuah ketentuan, sebuah syarat yang sudah berlaku pada suatu kebiasaan suatu kaum. Ya, Anda sudah pernah sebutkan bahwa syartul urfi itu sama dengan syarat yang dilafadzkan. Artinya apabila dilafadzkan suatu syarat, maka itu mengikat. Maka sama halnya dengan syartul urfi tadi. Ya, berarti si pihak suami berhak memberikan. Cuma perlu diperhatikan. Dikarenakan masalah semacam ini, penyaduran dalilnya, ya, dari konteks pemahaman pada suatu dalil, dan bukan dari lafaz dalil itu sendiri, ada beberapa hal juga yang tetap harus diperhatikan. Ya, misalnya saja kaitannya dengan masalih dan mafasid. Ya, kaitannya dengan ad-darar, apakah nanti akan memberatkan suami ataukah tidak? Ya, apakah ini nanti akan mempersulit ya kondisi si wanita untuk menikah ataukah tidak? Ataukah apakah hal seperti ini nantinya akan menjadi tanggungan, ya, tanggungan yang menyulitkan bagi si suami ataukah tidak? Karena ada terkadang seseorang yang dia menjanjikan pemberian pada istrinya, tapi nanti katakan nanti dain, ya, dibayar perlahan-lahan. Dia janjikan jumlah yang besar sampai dia meninggal sakratul maut, utangnya belum terbayar kepada istrinya. Karena terlalu besarnya yang dia janjikan, maka hal ini juga tercela. Jangankan pada pemberian tadi, pada mahar pun bukan hal yang disunnahkan. Ya, ketika seorang suami menyebutkan mahar yang sedemikian besarnya kepada istrinya, sementara kesanggupan dia tidak ada. Ya, kesanggupan dia tidak ada. Dan ini berbanding terbalik dengan wanita. Wanita punya hak untuk menyebutkan mahar yang dia inginkan. Nah, boleh itu jumlahnya besar, boleh jumlahnya itu dalam harta yang sangat banyak, ya, dan boleh juga nilainya sedikit. Nilainya sedikit, tinggal suaminya ini yang mau melamar ini. Apakah dia sanggup atau tidak? Bagi seorang, ya, seorang muslim, seorang mukmin yang mengerti tentang hukum, yang mengerti tentang qawaidus syar'iyyah, ya, tinggal dia memilih sesuai dengan kadar kesanggupan dia. Kalau misalnya si istri minta mahar yang sanggup dia penuhi, tidak mengapa dia penuhi. Ya, namun jika misalnya maharnya demikian besar, jangan dipaksakan, masih banyak wanita lain insyaallah. Ya, lidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di Majmu', ya, beliau menyebutkan bahwa bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, ya, wa kana lahu yasar wa wajh, dan dia punya kelapangan dan dia punya harta. Dan dia punya harta. Maka disenangi bagi oleh beliau ini, bagi suami tersebut, untuk memberikan calon istrinya mahar. Ya, memberikan kepada calon istrinya mahar dan tidak mengapa. Mahar itu pada nilai yang besar, pada kadar yang besar. Ini berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataitum ihdahunna yaqintaran fala ta'khudhu minhu shay'a." Dan kalian memberikan kepada istri kalian itu berupa mahar. Ya, dan setelah itu kalian tidak mengambil dari mahar tadi. Iya, jadi dia boleh memberikan mahar dan dia juga boleh memberikan apa saja pemberian yang bersama dengan mahar tadi walaupun nilainya besar. Akan tetapi kata beliau rahimahullahu taala, akan tetapi apabila mahar ini sampai menjadikan si suami itu sibuk, ya, menyibukkan dirinya untuk mengumpulkan harta demi memenuhi maharnya, ya, dia melamar si akhwat hari ini misalnya, si akhwat menyebutkan, "Saya minta mahar sekian ratus juta, insyaallah anda penuhi, kapan ada mahar saya kita nikah." Setahun belum terkumpul, dua tahun belum terkumpul, 10 tahun belum terkumpul, nanti dia sudah ubanan umur 40 tahun baru dia punya duit, dia akan kasih akhwat tadi, ternyata sudah diambil orang, kasihan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seorang laki-laki dia menyatakan kesanggupannya sementara hakikatnya dia enggak sanggup. Kata beliau menyebutkan apabila ini terjadi, kata beliau itu sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh. Sama halnya pada kondisi yang lain. Ya, dia mengiyakan mahar yang besar dan menjadikan pertanggungan dia, jadi utang dia kepada si istri. Ya, enggak apa-apa katanya. Maharnya besar, kita nikah aja dulu, itu utang saya nanti. Kata beliau rahimahullahu taala, seperti ini juga, ya, bukanlah amalan yang disunnahkan atau yang menjadi tuntunan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya, ya, kaitannya dengan mahar, dengan hadiah, dengan pemberian suami kepada istri itu harus ditakar dengan kesanggupan suami. Kesanggupan, ya, suami, apakah dia mengiyakan atau tidak. Adapun bagi wanita, maka terdapat asar dari Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau berbicara tentang wanita yang terbaik pada pernikahan, kata beliau rahimahullahu taala atau radhiyallahu taala anhu, bahwa wanita terbaik yaitu yang memudahkan dalam urusan mahar. Ya, pada sebuah lafaz yang lainnya yaitu dengan meringankan mahar yang diminta oleh wanita tersebut. Ya, karena seorang wanita in kana mukramatun, ya, apabila wanita itu seorang yang mulia atau seorang yang bertakwa, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka sungguh wanita tersebut tidaklah mungkin akan sebanding dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemuliaan dari sisi nasab, kemuliaan dari sisi fadilah, ya, tidak akan mungkin sebanding dengan istri-istri Nabi. Dan para istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak seorang pun di antara mereka, ya, yang meminta mahar yang begitu besar kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sementara mereka adalah teladan kita. Mereka adalah panutan bagi seluruh kalangan muslimah, ya, dari zaman manapun juga. Ini untuk bagi wanita muslimah tentunya. Ya, disenangi bagi mereka untuk meringankan, ya, pemberian atau mahar. Ini sudah kita sebutkan terdahulu juga, atau kita pernah singgung masalah ini pada pembahasan asyurutu fi nikah. Ya, pada beberapa syarat yang disebutkan pada suatu akad, ya, pernikahan. Qala rahimahullahu taala, wa kullu ma jaza ay yakuna samanan jaza ay yakuna sadaqan. Ya, lantas beliau menyebutkan di sini kriteria mahar apa saja. Ya, dan kapan sesuatu itu sah dikatakan mahar pada pernikahan. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, kullu ma jaza ay yakuna thamanan, ya, bahwa segala sesuatu yang dia jaza ay yakuna thamanan, segala sesuatu yang dia boleh dalam suatu anggapan atau dia dianggap sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang memiliki nilai. Kalimat di sini jaza ayyakuna samanan. Pada sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan secara umum, ya, termasuk semua yang memiliki nilai berupa harta, berupa benda, ya, ataukah yang berupa ujrah, berupa mada, ya, berupa pembayaran gaji, ya, nilai tukar pada suatu amal tertentu, ya, ataukah manfaat maklumah atau manfaat yang maklum, manfaat yang diketahui kadarnya, manfaat yang diketahui kadarnya. Ini nanti akan kita singgung, ya, karena sebutkan nanti ada berapa masailnya. Misalnya saja ketika seseorang dia hendak melamar atau khidbah kepada seorang akhwat, masya Allah akhwatnya zuhud, ya, dia enggak minta harta karena dunia lewat, katanya harta itu lewat, terus mintanya apa? Hafalan Al-Quran misalnya, ya, ini manfaat maklumah, saya diajarkan Al-Quran atau saya diajarkan ayat tertentu, dibacakan tafsir ayat tertentu, ataukah ambilkan saya kitab fikih, bacakan kitab tersebut sampai selesai, itu maharnya. Manfaat atau bukan? Manfaat. Maklum atau bukan? Maklum. Artinya ada awalnya dan ada akhirnya. Ada akhirnya, namanya manfaat maklumah, kadarnya jelas dan bisa terpenuhi dan ada akhirnya, berakhir pada suatu waktu. Ya, adapun manfaat yang ghairu maklumah kadar, yang kadarnya itu tidak diketahui, ya, dan nilai dararnya besar. Misalnya, ya, si suami mengatakan, saya nikahi kamu dan akan saya penuhi apapun yang engkau minta atau apapun tuntunan, apa tuntutan yang engkau inginkan dari saya. Apakah ini sah atau tidak sebagai mahar? Pada madhabul imam tidak sah, dan ini pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena kalimat saya akan penuhi semua yang engkau minta, semua yang engkau inginkan dari saya, apapun kau minta diajarkan, saya akan ajarkan. Taib. Ya, ini kita gak ketahui sampai di mana akhirnya. Akhirnya si istri minta diajari semuanya. Mulai dari nahu, sorof, diajari hadis, diajari usul, qawaid, fikih, tafsir dan segala macam. Sementara suaminya kasihan, bahasa Arab aja gak punya. Gimana caranya ngajari istrinya? Iya, ini sesuatu yang apa? Gair maklumah. Gair maklumah. Seperti ini di madhab Imam Ahmad tidak sah dijadikan mahar. Jadi yang sah dijadikan mahar ayyakuna samanan sawa'an kana aynan ataukah manfaatan maklumah ataukah ujuratan. Ya? Jadi baik itu dia berupa benda, berupa manfaat yang maklum ataukah gaji atau ya imbalan tertentu. Ya? Jadi kullu ma jaza ayyakuna samanan jaza ayyakuna sadaqan. Jadi yang tadi itu yang dia memiliki nilai, maka jaza ayyakuna sadakan qalilan kana au katsiran. Baik itu nilainya sedikit, ya, nilainya hakir, nilainya sedikit, ataukah nilainya itu sangatlah besar. Dan nilainya sangat, ya, sangat besar. Tapi ala hadza ikhwanna jami'an. Perhatikan. Jadi yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini, jadi segala sesuatu yang tidak memiliki nilai, tidak memiliki qimah sama sekali, maka tidak sah untuk dijadikan mahar. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Ya, tentunya masalah qimatu syai di sini, ya, masalah nilai dari sesuatu atau kapan sesuatu dikatakan itu memiliki nilai, ini terkadang ada yang disepakati oleh ulama. Misalnya Pak, emas, perak, barang-barang Bapak, ya, perhiasan-perhiasan yang berharga selain emas dan perak, ataukah nilai tukar yang setara dengan emas dan perak. Ini sepakati ulama, ini samanan, ya, dan tentunya maklum. Namun terkadang ada beberapa benda pada suatu negeri tertentu dia memiliki nilai, ya, namun pada negeri yang lain tidak memiliki nilai sama sekali. Ya, tidak memiliki nilai sama sekali. Tapi madzhab Imam Ahmad, ya, ini diukur sesuai dengan kondisi negeri yang ada. Ya, kondisi negeri yang ada atau pada suatu waktu zaman tertentu di mana terjadi pernikahan tadi. Iya. Lantas bagaimana dengan hadis? Ya, ada hadis yang dijadikan oleh kalangan banyak kalangan syabab ya, ketika memberikan ilzam, ketika dia hendak menekan akhwat yang dia lamar, ya, karena dia mungkin tidak memiliki harta, cuma saking cintanya sama si akhwat, dia kutip-kutip hadis. Ya, walaupun saya miskin, ada contohnya, jangan minta mahar banyak-banyak. Apa dalilnya hadis? Araditi bimaliki wa nafsiki bina'lain. Ridho enggak engkau, kata Nabi kepada seorang wanita, apakah engkau ridha hartamu dan dirimu itu ditukar dengan dua sepasang sendal? Maka kata sahabiyah ini, wanita ini, saya ridho ya Nabi. Kata kalau gitu kamu menikah aja. Syuf katanya, sahabat aja mau nikah pakai sendal. Ya, anti juga harusnya. Dia kasih ilzam kepada calon istrinya, ya anti juga. Jangankan sepasang, sesatu sepasang, setengahnya sendal mungkin gak apa-apa. Ini anak mau ngasih ini bukan sendal biasa loh. Tapi Masya Allah Ta'ala. Sekarang dijadikan dalih seperti itu. Ini gak benar. Jadi pandangan madhabul Imam Ahmad tidak seperti itu. Ya mungkin pada zaman tersebut na'lain memiliki nilai. Khataman min hadid memiliki nilai. Punya qiimah tertentu. Tapi di zaman yang lain, berarti di zaman kita, sendal jepit gak punya nilai sama sekali. Apa contohnya? Ya ketika seseorang kehilangan sendal di masjid, kalau sendal mahal, dia yang gerutu. Kalau sendal jepit, gak apa-apa deh, sendal kok bisa beli lagi. Ya kan? Berarti seolah-olah sesuatu itu gak memiliki nilai, atau nilainya itu sangat hakir. Sesuatu yang sangat-sangat hampir tidak diukur dengan, ya dengan apa nilai itu? Nilai tukar. Maka seperti itu tidak dapat dijadikan mahar di madhab imam. Ya, jadi yang boleh dijadikan mahar di madhab, itu ayyakuna madha samanan. Dia punya nilai. Ya, walaupun sebagian ulama, dan ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, alal itlaq, semua yang namanya benda, ya mau dia itu nilainya sangat rendah, mau dia itu punya nilai atau tidak, ya dia boleh dijadikan mahar. Ini pendapat Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, sampai beliau mengatakan ini mubalaghah ya, ini apa namanya ungkapan hiperbolik dari beliau. Sampai beliau mengatakan walaupun satu biji gandum, katanya, orang boleh menikah walaupun satu biji gandum dijadikan mahar, maharnya ini. Ya ini mubalaghah dari beliau. Beliau tidak mengatakan bahwa tidak ada batasan sama sekali. Ya karena ini sebenarnya beliau menyebutkan pengingkaran pada sebagian ulama yang mengutip ijma bahwa mahar itu ya haruslah yang memiliki nilai. Ya, yang sahih sebenarnya terdapat silang pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, tapi mayoritas ulama kata mereka haruslah sesuatu yang memiliki nilai. Dan ini yang sahih insyaallah taala. Ya haruslah sesuatu yang memiliki nilai. Qalilan kana aw katsiran. Ya baik itu nilainya sedikit atau nilainya banyak. Adapun nilai yang besar sudah kena pernah bahas terdahulu bahwa ini hak wanita. Dan wanita boleh menentukan kadar mahar dia. Walaupun jumlahnya itu sangatlah besar. Adapun asar umar yang kita sebutkan tadi, itu hanya sebatas sunnah. Ya, dan juga pandangan beberapa ulama yang membatasi bahwa mahar seorang wanita jangan sampai melebihi ya, nilai mahar dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik termahal. Dia mengatakan sekitar 400 dirham. Iya. Ya, kita katakan bahwa yang seperti ini tidak terdapat dalil sama sekali. Bahkan dalil yang ada penyebutan mahar dalam Al-Qur'anul Karim, penyebutan ujurahunna pada Al-Qur'anul Karim itu secara umum, secara mutlak. Jadi berapapun nilainya wanita boleh meminta dari calon suaminya mahar dia. Sekarang masalahnya masalah kalil. Ya kadar mahar yang paling minim. Ya karena tadi kita sebutkan bahwa mahar haruslah sesuatu yang memiliki nilai. Jadi sampai kadar berapa sesuatu itu dikatakan dia masih memiliki nilai. Ini kadar qillah di sini. Di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian kalangan fuqaha dari kalangan ashabi ra'i dan juga riwayat dari Imam Malik, yang mereka menyatakan bahwa kadar minimal mahar seorang wanita itu sama atau setara dengan kadar yang harus atau kadar ya kadar harta yang menjadikan seorang pencuri itu dipotong tangannya. Iya. Ada mengatakan seperti madzhabul Imam Malik rubu' dinar. Jadi mazhabul Abi Hanifah ada beberapa pendapat dalam hal ini. Ada yang katakan 10 dirham dan seterusnya. Ya, ini silang pendapat ulama pada ya mahar paling minim. Sebagian mengatakan ya ya 4 dinar. Ada yang mengatakan 10 dinar. Intinya ikhwana jami'an, ada beberapa hadis yang menyebutkan ya tentang mahar. Ya tentang mahar yang pernah diserahkan oleh para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian besar dari hadis tersebut dhaif. Misalnya saja hadis yang kita bacakan tadi. Ya, dari hadis ya Amir ibn Rabi'ah. Ya, tentang seorang wanita yang dilamar ya dengan mahar diberikan apa? Ya, gandum dua genggaman tangan seperti ini. Iya. Dan juga hadis yang lainnya ya, di mana seorang melamar Nabi, seorang yang melamar dengan na'lain, hanya dengan apa? Sepasang sendal. Hadis-hadis ini tidak satu pun yang sahih. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala pada kitab beliau Talqisul Habir telah berpanjang lebar menjelaskan kelemahan hadis-hadis tersebut. Dan yang paling kuat yang dijadikan pegangan oleh para ulama dalam menentukan kadar minimal dari mahar, hadis Sahal Ibn Sa'ad ya radiyallahu ta'ala anhu. Itu kisah wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lantas Nabi melihat wanita tersebut dan beliau diam, sukut. Ya, beliau tidak memberikan reaksi apapun juga. Ya, tidak memberikan reaksi apapun juga. Dan diamnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam di sini tidaklah menunjukkan ya bahwa Nabi itu menerima ikrar, tidak. Karena itulah ikhwana jami'an perlu diluruskan persepsi ya tentang pembagian sunnah. Kata ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takriri, ada sunnah yang diucapkan, sunnah yang dilakukan, ada yang sunnah. Nabi itu diam. Pembenaran Nabi berupa diamnya Nabi. Bahwa sebenarnya kata takrir bukan karena diamnya Nabi, tapi karena adanya alamat yang menunjukkan Nabi itu ridha. Itu saja. Terkadang diam, terkadang tersenyum, terkadang tertawa, terkadang menganggukkan kepala beliau. Ya, adapun diamnya Nabi terkadang menunjukkan beliau ridha, terkadang juga menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ridha pada sesuatu. Termasuk pada hadis ya yang kita sebutkan tadi tentang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Ya, ketika Nabi diam, maka datanglah seorang laki-laki, seorang sahabat. Ya, seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tayib, dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, illam yakun laka biha haja fazawwajniha." Kata dia ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya sekiranya kamu tidak tertarik, ya tidak menginginkan wanita tersebut yang menawarkan dirinya untuk dipersunting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai istri," kata sahabat ini, "maka nikahkan saya dengan dia." Ya, nikahkan saya dengan wanita ya wanita tersebut. Ya, maka Nabi lantas bertanya, "Hal indaka min syai'in?" Apakah engkau memiliki sesuatu yaitu untuk dijadikan mahar? Itu juga jadikan dalil oleh para fuqaha kita pada hadis ini tentang wajibnya mahar. Karena Nabi akan mengejar terus tentang mahar yang harus diberikan. Ya, "Hal indaka ya min syai'in?" Apakah kau punya sesuatu? Maka sahabat itu mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa sama sekali." Maka Nabi bertanya, "Ya idhhab ila ahli. Ya fanzur hal tajid syai'an." Dan Nabi menganjurkan, "Silakan kamu lihat ke keluarga kamu, datang ke orang tuamu, lihat sesuatu apakah bisa kau ambil ada harta atau benda bisa dijadikan mahar." Ya. Tapi maka sahabat ini datang kepada keluarganya. Ya, datang kepada orang tuanya, kerabatnya, enggak punya apa-apa juga. Saking miskinnya, subhanallah. Ya, saking miskinnya enggak punya apa-apa, sementara punya keinginan untuk menikah. Iya. Terus datang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an." "Ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa sama sekali." Mereka juga enggak punya apa-apa. "Saya enggak dapat satu apapun juga." Lantas Nabi berkata, idhab walau khataman min hadid. Orang Nabi menurunkan nilai mahar tadi. Cari, katanya, walaupun kau dapat cincin besi. Ya, jadi ini jangan dijadikan dalil oleh kalangan ikhwan kita. Ya, ketika membujuk seorang akhwat, nah, maharnya harus kecil sedikit, jangan banyak-banyak. Nabi SAW tidak menuntun seperti itu. Nabi malah mengarahkan sahabat itu untuk mencari sesuatu harta yang punya nilai dijadikan mahar. Ya, ketika enggak dapat, diusahakan cari ke keluarga kamu, ke kerabatmu, datangi mereka semua. Minta bantuan ke mereka untuk dijadikan mahar. Ketika memang enggak punya sama sekali, baru Nabi bertanya, kalau gitu cari, walaupun khataman min hadid. Dia cari-cari juga, tidak punya, Masya Allah. Iya. Jangankan yang punya nilai, yang khataman min hadid, yang nilainya itu mungkin sangat sedikit di zaman itu, bahkan enggak ada nilainya, dia enggak punya juga. Ya, maka dia mengadu kepada Rasulullah SAW, enggak ada sama sekali, kecuali kain saya ini. Harta saya kain saya ini. Kata Nabi SAW, kalau saya nikahkan engkau dengan mahar kainmu tadi, terus kamu mau pakai apa? Ya, salat mau pakai apa? Datang temui tamu mau pakai apa? Terdiam sahabat. Ya, dan ini juga arahan dari Nabi SAW, bahwa dalam masalah yang kaitannya dengan muamalah, seseorang memiliki pilihan yang lain, ya jangan dipaksakan. Ya, sahabat ini enggak punya pilihan, dia memaksakan dirinya, saya punyanya sarung, ya sarung gimana ini? Udah, enggak usah dipaksa. Kalau wanita ini lewat, masih ada wanita yang lain, kau punya kesempatan untuk mencari, ya mencari harta untuk menikah. Ya, tapi kayaknya sahabat ini memang benar-benar, ya udah kepincut, udah tertarik dengan si wanita. Iya, dan sudah ingin menikah. Aja Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kena melihat girah sahabat tersebut, semangat sahabat tersebut, dan keinginan sahabat ini untuk menjaga diri dan kehormatan dia. Maka dia bertanya, "Hal innaka syai' minal Qur'an?" Ya, kamu punya enggak sesuatu dari Qur'an? Punya hafalan enggak? Punya sedikit ilmu tidak? Punya pengetahuan tidak tentang Al-Qur'an? Maka kata sahabat tersebut, "Iya, saya punya hafalan surah ini, surah ini." Dan tadi dia sebutkan beberapa surah. Beberapa? Beberapa surah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, ya, saya akan nikahkan engkau, ya, saya akan malaktuka, ya malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kalau begitu saya akan nikahkan engkau dengan hafalan Qur'an yang engkau miliki. Iya. Jadi dijadikan oleh para ulama tentang kadar minimal mahar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada takaran khataman min hadid. Ya, khataman min hadid, itu cincin besi. Ya, kalau kata mereka, perhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai mengabaikan nilai dari mahar tadi dan hanya meminta sesuatu yang hampir-hampir tidak ada nilainya. Hampir-hampir tidak ada nilainya, walaupun tentunya argumen seperti ini masih perlu diperbincangkan. Ya. Karena khataman min hadid bisa jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang memiliki nilai walaupun nilainya sedikit. Nilainya sedikit. Nah, ini argumen yang kita sandahkan kepada para ulama yang mengatakan boleh dengan apa saja. Kedua, ya, bahwa hadis ini hanya menunjukkan ya rukhsah Nabi kepada sahabat tersebut. Ya, keringanan yang Nabi berikan kepada sahabat tersebut melihat kondisi sahabat tadi. Dan tentunya masalah rukhsah kita tidak dapat menganalogikannya dengan semua kasus ya secara umum. Ya, kecuali kepada seseorang yang benar-benar serupa dengan kadar sahabat tadi. Itu yang dikenal pada kalangan fuqaha kita dengan istilah qadayatul a'yan. Ya, kisah atau kejadian kasus yang sifatnya spesifik. Ya, tidak berlaku pada semua atau tidak dapat diberlakukan analogi kepada seluruh masalah yang ada. Ya, jadi kalau dia seorang misalnya dia miskin, tidak punya harta, dia tidak punya kerabat, ya atau punya kerabat tapi seluruhnya miskin, sementara dia tidak akan mungkin menjaga kehormatan dia, ragu menjaga diri dia, iftah dia kecuali dengan menikah, maka mudahkan maharnya. Mudahkan ya maharnya walaupun dengan sesuatu yang mungkin tidak ada nilainya, tetapi selain dari kondisi ini tetap diberlakukan urf, ya apa yang berlaku di masyarakat tentang nilai benda yang dapat dikatakan dia berharga atau tidak. Ada beberapa faedah dari hadis ini akan kita sebutkan nanti insyaallah taala, termasuk dengan masalah bolehkah ya seseorang itu menjadikan Al-Qur'an sebagai mahar, ya, dan bolehkah bacaan Quran dijadikan mahar ataukah tidak. Terus kalau dijadikan mahar, apakah seluruh Al-Quran ataukah tidak, ya. Nah, ini insyaAllah ta'ala yang kita sebutkan nanti binillahi azza wa jal di pertemuan kita berikutnya. Ya naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ya, enggak apa-apa, ditawar-tawar enggak apa-apa. Ya. Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tingkatan mahar pada hadis Salih bin Sa'ad tadi di hadapan si wanita. Ya, seolah Nabi hendak mengatakan bahwa jangan diberatkan, kita kurangi terus nilainya. Tidak mengapa juga ditawar, ya. Ya. Ya, kalau kemahalan. Ya, dan bukan celah bagi seorang wanita, ikhwan, itu anak sering ulangin, ya. Bukan celah bagi seorang wanita ketika wanita meminta mahar yang tinggi. Ya. Tetapi suatu kebaikan bagi wanita apabila dia meringankan maharnya. Ya, jangan seorang ikhwan mengeluh dan menjelek-jelekkan seorang akhwat gara-gara akhwat tersebut minta maharnya tinggi, jangan. Itu hak si wanita. Masih ada? Kalau mahar itu apakah harus hasil dari kerja si calon mempelai laki-laki atau boleh pemberian orang tuanya? Boleh pemberian orang tuanya, boleh pemberian calon istrinya, boleh pemberian calon mertuanya, ya, bahkan boleh dia ngutang kepada calon istrinya selama dia dia memiliki harta tersebut. Tapi anak sudah sebutkan di awal tadi, tapi jangan sampai menyibukkan dia. Jangan sampai menjadikan mahar tersebut mengikat diri dia sehingga dia tersibukkan mencari harta untuk menebus utang tadi. Jangan. Atau mencari mahar tadi. Iya. Selama dia sudah memiliki suatu harta dari manapun dia peroleh dengan cara yang halal, itu tidak mengapa. Saya tambahkan juga, bahwa mahar tidak boleh sesuatu yang haram. Walaupun punya nilai. Ya, termasuk barang curian, tidak boleh dijadikan mahar. Ya, barang yang dia haram tidak boleh jadikan mahar. Ya, walaupun mungkin nilainya mahal, ya. Misalnya dia beli apa, wine, khamar yang harganya puluhan juta. Ini puluhan juta loh, katanya. Mahar, tapi haram. Ini tidak boleh jadikan mahar. Ya. Ya, adapun dengan cara apapun dia dapatkan harta tadi, dia minta, dia ngutang, ya, dari siapapun itu tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Tafadhal. Baik, Syekhwan. Ya, pemberian tadi. Wa ma ulhika bihi. Ya, misalnya ya, kisah pengalaman antum, ya. Ya, jadi ini yang pandangan di beberapa ulama tabi'in yang termasuk Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, ini juga disadur oleh sejumlah fuqaha madzhab Hanabila, Syafi'iyah dan sendiri mereka. Jadi selain mahar, terkadang suami dia menyampaikan sesuatu. pemberian. Misalnya kalau menikah sama kamu nanti saya belikan ini misalnya. Tapi bukan mahar ini. Maharnya berbeda. Iya. Jadi apa saja yang dia sampaikan kepada istrinya, ya, itu harus dia penuhi. Kalau dia sebutkan sebelum terjadinya akad. Karena seolah-olah yang dia sebutkan itu syarat bagi dia, syarat yang dia jadikan untuk dirinya, agar istrinya ini mau menyerahkan kehormatan dia sebagai istri. Ya atau tidak? Karena saya terangkan yang terdahulu ya. Ini kedudukannya tidak jauh berbeda. Seolah-olah dia hendak mengatakan, saya syaratkan diri saya, selain mahar, pemberian ini dan ini, dengan tujuan engkau menerima pernikahan saya. Ketika si istri mengiyakan, maka semua yang diucapkan oleh suami itu mengikat dia. Ya, dan harus dipenuhi. Nah, nanti akan kita bahas nanti, apakah si istri boleh menggugurkannya atau tidak. Itu masalah lain lagi. Anda pernah singgung secara umum di pembahasan tentang syurut, bahwa apabila syurut ini hak mutlak istri, si istri boleh menggugurkannya. Tetapi apabila ini hak bersama, ya, hak bersama misalnya dia janji, dia dan anak-anak si istri tadi, maka dia bukan cuma hak istri untuk menggugurkan. Harus berembuk dengan anak-anaknya kelak. Dan juga nanti ada pemberian yang terkadang si calon suami ini disebutkan pemberian tadi untuk calon mertuanya. Ya, ini juga nanti sama pendapat dengan ulama, apakah yang disebutkan tadi itu dimiliki oleh si istri atau dimiliki oleh si mertua. Walaupun setahu anak di Hanabila itu jadi milik mertua. Milik si istri kalau sebelum akad, adapun setelah akad, maka itu menjadi milik yang mertuanya. Iya. Tapi masya Allah. Tadi? Mahat sekali ya. Bagaimana? Nah, itu nanti ya akan kita bahas insyaallah taala tentang masalah siapa yang menentukan mahar dan besaran mahar itu siapa yang menentukan. Intinya mahar itu haknya istri pertama. Dan wali istri itu bapak istri boleh menentukan mahar, kakaknya juga boleh. Ya, tetapi khusus nilai mahar yang boleh menentukan nilainya hanya istri dan bapaknya saja. Itu dalam pandangan mazhabnya Hanabilah ya, sama beberapa ulama dari mazhab yang lain. Iya. Jadi ditentukan oleh istri atau walinya, seluruh walinya itu masalah maharnya, jenis maharnya bisa. Untuk kadarnya hanya istri atau bapaknya di bapak dari istri. Sekarang kalau maharnya tidak disebut dan tidak sepengetahuan istri, tinggal kita lihat apa istri itu ridha atau tidak. Ya, kalau itu menjadi urf dan istri itu ya membiarkan urf itu berjalan bergulir, ya, kita anggap itu keridhaan si istri dan dia menerima mahar yang walaupun mahar itu enggak disebut di akad. Tapi kalau istri ternyata tidak ridha, maka berlaku bagi dia mahar misal. Mahar misal itu mahar yang diserahkan sementara tidak disebutkan di akad. Tapi nanti akan diserahkan sesuai dengan nilai mahar yang pernah diberikan kepada saudari-saudarinya. Iya. Jadi misalnya dia bersaudara dengan wanita yang lain sudah menikah. Terus saudarinya ini nikah dengan seorang kaya raya. Maharnya rumah, kendaraan. Sementara yang kedua, si suami gak mau sebut maharnya. Maka berlaku apa? Mahar? Misal, disamakan dengan mahar kakaknya. Seperti itu. Kalau gak sebutkan mahar. Makanya ikhwan jami'an, banyak ulama menyukai, bahkan menganggap ini wajib penyebutan mahar ketika menikah. Karena agar jangan sampai terjadi perdebatan, konflik antara suami dan istri dalam takaran dan jenis mahar. Yang kedua juga, ya, dikarenakan apa? Istimta. Ya, istimta dengan istri, ya, itu baiknya setelah seluruh hak istri dipenuhi. Ya, jangan meminta haknya antum berhubungan dengan istri sementara hak istri kalian belum penuhi. Itu lebih utama seperti itu. Ya, dan juga ini membab husnul muasyarah dengan istri. Ya, perlakuan yang baik kepada istri dan tidak mengakhirkan ya pemberian dia. Ya Allah Ta'ala ala wa ahkam bisawab. Tidak salah kalau itu sebagai suatu urf yang ada, tidak mengapa. Ya, tidak disebutkan maharnya, ya tinggal nanti si wanita itu ridha dengan mahar yang diberikan atau tidak. Iya, kalau dia misalnya dia tidak ridha menyebutkan pengingkaran dia, maka diserahkan mahar mitsalnya. Iya, bukan hal yang salah, tidak mengapa insyaallah taala. Iya. Nah, jadi kadang-kadang ikhwanul jami'in kondisi budaya atau kebiasaan suatu kaum itu sekarang mengikat muamalah kita dengan personal yang ada pada kaum tadi. Jangan dipaksakan, jangan ditabrakkan. Ya, masalah mahar, jenis dan kadarnya, masalah uang nikah, besarannya dan segala macam atau keberadaannya uang nikah ini, ini kalau sudah menjadi urf suatu kaum, ya itu dijalanin, ya semampu yang antum bisa jalani. Iya, dan itu lebih utama seperti itu. Ya, karena tidak ada keterangan juga yang melarang, bahkan yang ada untuk menimbang maslahat itu tidak mengapa dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan. Iya. Masya Allah ta'ala.